Gardas FM Your Tamblan Radio. Halo semuanya. Wah, apa kabar nih? Udah lama kita tidak bersua, tidak bertegur sapa, tidak bercanda ria. Alah. Hari ini hari Senin, 1 Agustus 2011, hari pertama puasa juga ya. Ayo, siapa nih yang enggak puasa hari ini? Ayo lo. Ayo makanya kuatin niatnya selama bulan Ramadan ini supaya puasanya full. So, supaya puasanya lancar, terutama siang hari ini yang paling banyak godaannya ya, dengerin aja audio dari Kardas FM, pantengin terus tampilan kita, karena kita bakal sharing berbagai macam hal selama bulan Ramadan ini, termasuk salah satunya apa aja sih nikmat ataupun ya godaan lah selama bulan puasa ini, pasti macam-macam lah ya. Oleh karena itu, tetap pantengin terus Tumblr kita dan ajak juga teman-teman kalian buat ya follow Tumblr dan Twitter kita biar makin asik nih tongkrongannya, enggak? Gue bakal balik lagi, so tetap stay tune ya.